Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Usrul Akhir atau tafsir 1/10 dari Al-Quranul Karim, yang mana kita telah sampai pada soal nomor ke-39, ya, yaitu tentang perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Ya, dua-duanya sama-sama berbahaya, sama-sama menjerumuskan seseorang ke dalam jurang kebinasaan. Tetapi ada sisi-sisi perbedaan antara keduanya. Yang pertama, bahwa syirik akbar, syirik besar, ya, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila pelakunya tidak bertaubat kepada Allah. Sedangkan syirik kecil, ya, maka dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dia, ya, mati dan dia memiliki beberapa syirik kecil selama hidupnya, maka terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apakah Allah akan mengampuninya ataukah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya. Ini tentunya kalau dia tidak bertaubat. Kemudian yang kedua, syirik besar bisa menghapuskan seluruh amalan yang ia kerjakan. Ya, jadi seluruh amalan yang pernah ia lakukan akan terhapus dengan sebab syirik besar yang ia kerjakan tersebut. Adapun syirik kecil, maka hanya akan menghapuskan amalan atau perbuatan yang ia lakukan ketika itu. Ya, contohnya seseorang yang sholat misalnya, dia berbuat riya atau sum'ah, maka amalan sholatnya itulah yang terhapus. Adapun amalan-amalan yang lain, maka tidak. Ini berbeda dengan syirik besar. Kemudian yang ketiga, syirik besar mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Sedangkan syirik kecil, maka tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Yang terakhir, syirik besar menyebabkan pelakunya kekal abadi di dalam neraka dan dia diharamkan dari surga. Ya, jadi orang yang melakukan syirik besar dan tidak bertaubat kepada Allah, maka dia termasuk penghuni neraka dan diharamkan baginya surga. Adapun syirik kecil, maka sebagaimana dosa-dosa yang lainnya, ya, tidak akan mengekalkan seseorang di dalam neraka bila ia masuk neraka, dan bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosanya tersebut. Kemudian kita beralih ke soal berikutnya, yaitu apakah jenis-jenis syirik ini, syirik kecil ini, ada pencegahannya? Ya, agar kita terhindar dari berbagai macam bentuk kesyirikan, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya bersabda, "Ayyuhan nas ittaqu hadzal syirk." Wahai manusia, jauhilah syirik ini. Sesungguhnya dia lebih samar, ya, daripada rayapan semut. Ya. Jadi syirik kecil lebih samar daripada rayapan semut. Lalu para sahabat bertanya, "Bagaimana cara kita menjauhinya sedangkan dia lebih samar daripada rayapan semut, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka beliau menjelaskan dengan jawabannya, "Ucapkanlah Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh." Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada Engkau dari mempersekutukan-Mu dengan sesuatu yang kami ketahui, ya. Dari apa-apa yang kami ketahui, dan memohon ampun kepada Engkau atas apa yang tidak kami ketahui. Ya, jadi baik yang disengaja maupun yang tidak, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi saya ulangi doanya, "Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh." Kemudian berkaitan dengan sumpah dengan selain Allah, ya. Bila ada orang bersumpah dengan selain Allah, maka kafaratnya adalah dia mengucapkan la ilaha illallah, ya. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah. Kemudian berkaitan dengan perasaan, ya, atau ramalan buruk atau pesimis, maka obatnya, ya, atau jalan keluarnya, yaitu dengan mengucapkan Allahumma la khaira illa khairuk, ya. Artinya, ya Allah, tidak ada suatu kebaikan kecuali kebaikan-Mu, ya, kebaikan yang berasal dari-Mu. Wala thaira illa thairuk, dan tidak ada kesialan kecuali kesialan yang datang dari-Mu, maksudnya yang Engkau kehendaki. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada Tuhan yang hak selain Engkau. Ya, ini beberapa hal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita agar kita terhindar dari berbagai macam bentuk kesyirikan kecil. Kemudian kita beralih ke soal berikutnya, yaitu tentang macam-macam kufur. Ya. Perlu kita jelaskan bahwa kufur artinya adalah tutupan, ya. Adapun secara istilah atau secara syar'i, maka kufur adalah lawan dari iman. Ya, kalau iman artinya percaya, membenarkan, ya, maka kufur di sini artinya tidak membenarkan, tidak mempercayai. Ya. Adamul iman billah wa rasulih, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul-Nya. Baik disertai dengan pendustaan maupun tanpa disertai oleh pendustaan. Ya, bagaimana maksudnya? Ada sebagian orang, ya, yang kafir, ya, yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, disertai dengan pendustaan. Dan ada juga yang kekufurannya tersebut karena, ya, keraguan atau karena berpaling atau karena hawa nafsu. Ya. Oleh karena itu, semuanya sama, termasuk di dalam bingkai kekufuran. Ya. Kemudian jenis-jenisnya dijelaskan oleh para ulama ada 5, ya. Yang pertama yaitu kufur takdzib. Ya, kufur takdzib, kufur karena mendustakan. Ya, yaitu tidak mempercayai, ya, atau mendustakan para rasul sallallahu alaihi wasallam. Para rasul, semua nabi dan rasul dia dustakan. Ini termasuk dari kufur yang pertama. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 68, "Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'a" Alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin. Dan siapakah yang lebih lalim, lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan yang hak tatkala yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka jahannam ada tempat bagi orang-orang yang kafir? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kufur karena kesombongan. Ya, kufur karena kesombongan. Jadi dia tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah benar. Apa yang beliau bawa, risalah yang beliau bawa adalah benar, tetapi dia tidak mengimani karena apa? Karena kesombongan, ya. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 34, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin." Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam." Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala memasukkan iblis termasuk golongan orang-orang yang kafir karena keengganannya, karena kesombongannya, ya, menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kufur yang kedua ini disebabkan karena kesombongan. Yang ketiga, kufur syak, ya, kufur karena keraguan-raguan, ya. Keingkarannya dia, kekufurannya dia disebabkan karena keraguan-raguan yang ada di dalam hatinya tentang benar tidaknya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan juga kufrud dhan, ya, kufur, ya, karena persangkaan. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahf ayat 35 sampai 38, yang artinya, dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Maka kawannya yang mukmin berkata kepadanya, sedangkan dia bercakap-cakap dengannya, apakah kamu kafir terhadap Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna? Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah, Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. ya, surat Al-Kahf ayat 35 sampai 38. Kemudian yang keempat, kufrul i'rad, ya, kufur karena berpaling. Ya, yaitu seseorang berpaling dari agama Islam ini secara keseluruhan dengan hatinya, dengan pendengarannya, dengan penglihatannya, ya, tidak mau mendalami, tidak mau menerima apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau berpaling, ya. Tidak mau mempelajari apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 3 Allah berfirman, "Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun," dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Ya. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Sehingga kufur jenis ini dinamakan kufrul i'rad, kufur karena berpaling. Kemudian yang terakhir, kufrun nifaq, ya. Kufur nifaq artinya dia menyembunyikan, ya, kekufurannya, tetapi dia menampakkan keimanannya. Allah berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat 3, "Dzalika bi'annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun." Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman kemudian menjadi kafir lagi, mereka, hati mereka dikunci mati, karena itu mereka tidak dapat mengerti. Ya, ini lima hal, ya, yang merupakan jenis-jenis dari kufrul akbar, kufur yang besar, yang mana sebab-sebabnya itu karena mendustakan, karena kesombongan, karena keragu-raguan, karena berpaling, dan karena nifak. Sebagaimana kita ketahui bahwa nifak sendiri ada dua, yang pertama yaitu nifak i'tiqad, nifak yang berkaitan dengan keyakinan, dan nifak amali, nifak yang berkaitan dengan perbuatan. Nifak i'tiqad sendiri, nifak yang berupa keyakinan, termasuk dari kufur akbar, ya, kufur yang besar yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Di antara bentuk-bentuk nifak akbar, ya, perlu kita jelaskan juga, ada enam, yaitu takdzibur rasul, mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau mendustakan sebagiannya, ya. Jadi keseluruhan atau sebagiannya dia dustakan, dia akan termasuk dari orang-orang munafik. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, membenci Rasul, ya. Membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au bughdhu ma jaa bih, atau membenci apa yang beliau bawa, ya. Kemudian gembira dengan kemunduran atau kekalahan atau kemerosotan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kemerosotan agama Islam, dengan kemunduran agama Islam, dia merasa senang. Dan yang terakhir, merasa, ya, merasa benci dengan kemenangan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau kemenangan agama Islam, ya. Ini enam hal yang termasuk dari nifak i'tiqadi. Kemudian yang berkaitan dengan nifak amali, ya, nifak perbuatan, ya. Ini dinamakan juga kufur asghar, ya. Dan ini tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam, tetapi sangat berbahaya. Contohnya adalah sebagaimana disebut dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri orang munafik yaitu bila dia dipercaya berkhianat, apabila dia berbicara, dia berdusta. Apabila dia berjanji, dia mengingkari. Dan apabila dia berdebat seperti debat kusir. Ya. Kemudian, al-athani, yaitu yang kedua, yaitu kufrul asghar, kufur kecil. Ya. Ini contohnya adalah kufur nikmat. Ya. Tidak mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mensyukuri apa yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadanya. Dalam surat An-Nahl ayat 112 Allah berfirman, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un." Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segala tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Ini salah satu jenis dari kufur asghar, kufur yang kecil, ya, kufur nikmat. Kemudian juga, termasuk dari kufur nikmat, termasuk dari kufur yang kecil adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua hal pada manusia yang keduanya merupakan kekufuran bagi mereka. Yang pertama yaitu at-ta'an fin nasab, mencela nasab. Dan yang kedua meratapi mayit, ya, meratapi mayat. Ya. hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian juga termasuk dari kufur asghar adalah saling berbunuh-bunuhan antara kaum muslimin. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 9 sampai 10 yang artinya, dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin yang berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Dan jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala tetap menamakan orang-orang yang saling berperang itu sebagai orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, hadirin para kaum muslimin dan muslimah dimuliakan Allah, dari penjelasan tentang kekufuran ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa kufur ada dua, ada kufur akbar dan ada kufur asghar. Kufur akbar disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya adalah kufur takdzib atau kufur karena mendustakan, ya, kufur karena berpaling, kufur karena menyombongkan diri, ya, kufur karena keraguan-raguan atau kufur karena nifak. Kemudian kufur asghar sendiri ada beberapa hal, misalnya seperti kufur nikmat, kemudian mencela nasab, saling berperang di antara kaum muslimin dan meratapi mayit. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini singkat tetapi mudah-mudahan bermanfaat, dan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghindarkan kita semua dari berbagai jurang kebinasaan, baik itu syirik, nifak maupun kekufuran. Amin ya rabbal alamin. Kita juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.